الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Barakallahu fikum ikhwan akhwat azakumullah. Malam ini malam Jumat tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 19 September 2019 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan kita kemarin membahas tentang bahwasannya hikmah Allah Azza wa Jalla itu mempunyai hikmah. Allah Azza wa Jalla menetapkan hikmah bagi makhluk ini. Sebagaimana kita sudah belajar, kenapa wanita itu dianjurkan untuk mengqadha apanya? Puasanya. Ketika dia haid. Ya, karena kita semua kepada Allah Azza wa Jalla hari ini diuji. Ya, semangat. Ya, semangat. Sama gorengan kan, jadi semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Nah, di sini kaitannya bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu mempunyai hikmah. Ya, insyaallah. Allah Azza wa Jalla itu mempunyai hikmah di mana Allah Azza wa Jalla menetapkan syariat puasa bagi wanita dan diperbolehkan bagi wanita untuk ketika sedang haid mengqadha puasa selama dia haid, dan juga mengqadha itu dilakukan hanya setahun sekali, dan itu pun tidak banyak, tergantung dari jumlah hari haidnya dia. Nah, karena itu ini adalah hikmah, bukan kaitannya dengan bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebagaimana dugaan orang-orang Asy'ariyah. Nah, dugaan orang Asy'ariyah itu menunjukkan bahwasannya Allah itu berkehendak, artinya menetapkan takdir itu sesuai dengan kehendaknya. Ini salah. Allah Azza wa Jalla melakukan sesuatu dengan kehendaknya dan mempunyai pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Dan kita memahami di sini faedahnya. Al-Asy'ariyatu nafau al-hikmata wal-mu'tazilatu aujabu al-hikmata. Asy'ariyah ini adalah pengikut Abu Hasan Asy'ari yang meninggal tahun 324 Hijriah. Saya jelaskan kepada antum sekalian di sini tentang Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah. Di sini Asy'ariyah firqatun tantasibu ila Abil Hasan Asy'ari. Asy'ariyah ini adalah suatu kelompok yang menisbatkan diri kepada Abil Hasan Asy'ari yang meninggal tahun 324 Hijriah. Waqad marra Abil Hasan Asy'ari bi marahil. Abil Hasan Asy'ari itu punya tiga tahapan dalam perjalanan religinya dia, dalam beragama dia. Bukan kemudian keluar dari Islam, bukan, tapi mematok pemahaman kepada tiga patokan. Kana fil ula minha mu'taziliyan. Abul Hasan Asy'ari itu mu'tazili awalnya. Mu'tazili artinya berpaham mu'tazilah. Wa baqi 'alaiha nahwu min 40 sanah. Ini dia menjadi mu'tazilah selama 40 tahun. Summa raja'a anil i'tizal ila ra'yi Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Kemudian dia kembali lagi kepada pemikirannya Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Astrobihi, dia ya mempunyai efek samping ketika mengacu pada pemikirannya Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Abdullah bin Sa'id bin Kulab di sini kaitannya dengan Murji'ah. Kaitannya dengan Murji'ah. Nanti akan kita bahas tentang firqah, tentang kelompok-kelompok yang kaitannya mengaku ahlu sunnah wal jamaah tapi menyimpang dari manhaj Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salaf soleh. Ini pemikirannya, bukan kelompok sekarang. Kelompok sekarang sudah enggak ada, tapi buah pemikirannya mereka masih dipegang oleh sebagian orang-orang. Nah di sini wahya marhalah tsaniyah, dan ini tahapan yang kedua. Waqad kana al-Imam Ahmad bin Hanbal min asyaddun nas ala Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Karena Abdullah bin Sa'id bin Kulab meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Al-Qur'an mutajassim, mempunyai fisik. Ya. Dan Imam Ahmad ini orang yang paling dahsyat dalam mengingkari Abdullah bin Sa'id bin Kulab. Wa ala ashabihi mislu Harith bin wa ghairihi. Al-Harith. Kama akhbara al-Imam Ibnu Huzaimah anhu ya. Yundur Siar Alam Nubala. Bisa dilihat di Siar Alam Nubala jilid 14 halaman 340. Wa Ibnu Taimiyah fi Daru Ta'arud. Artinya Daru Ta'arud. Kemudian wakhtalafa ulama hal rajal Asy'ari an qali Ibnu Kulab ila marhalah tsalitsah fa wafaqa ahli sunnah wal jamaah muwafaqata tamah am baqi ala dzalika wa lam yurji. Ikhtilaf para ulama menunjukkan bahwasanya apakah Abu Hasan Asy'ari itu dari pemikirannya Ibnu Kulab, dari Mu'tazilah ke Ibnu Kulab, kemudian ke fase yang ketiga, apakah dia itu sudah kembali kepada ahlu sunnah wal jamaah atau belum secara sempurna. Nah ini ada ikhtilaf para ulama tentang seperti itu. Ya, Ta'ifah ra'at annahu raja ila qawli ahli sunnah. Ada kelompok yang memandang, artinya sebagian ulama memandang bahwasanya dia telah kembali kepada pemikiran ahlu sunnah wal jamaah. Qala dzalika al-Hafidz Ibnu Katsir wa minal mu'asirin Syekh Hafidz Al-Hakami. Ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir meninggal tahun berapa? Ayo waktu di Jumba. Dan yang terkini adalah Syekh Hafidz Al-Hakami. Kemudian wastadallu ala dzalika bi kalamihi fi kitabil ibana wa huwa akhd kutubi haitsu qala. Dan ini diambilnya Abu Hasan Asy'ari dikatakan sudah rujuk kepada ahlu sunnah wal jamaah ketika para ulama melihat kitabnya beliau yang terakhir yang dijudul Al-Ibanah. Al-Ibanah, judulnya Al-Ibanah. Ya. Di mana wa huwa akhir kutubi, ini adalah akhir dari kitabnya. Qaulun alladhi naqulu bihi ya wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuk bi kitabillahi rabbana azza wa jalla wa bi sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ruya anis sada sahabah wa tabi'in wa a'immatil hadith wa nahnu bidzalika mu'tasimuna wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal nadarallahu wajhahu wa rafa'a darajatahu wa ajzala masubatahu qa'iluna wa lamma khalafa qawluhu mukhalifun لأنه الإمام الفاضل رئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به ضلالا وأوضح به منهج وقمع به بدع المبتدئين وزيغ الزائرين وشك شاكرين ورحمة الله عليهم من إمامته من إمام المقدم وجليل المقدم وكبير المفهم انتهى من إبان. Di sini jelaskan perkataan dari Abu Hasan Asy'ari bahwasanya beliau itu rujuk kepada Ahlu Sunnah wal Jamaah di kitabnya Al-Ibanah yang terakhir, yaitu bahwasanya kami katakan perkataan yang kami itu adalah agama kami dan kami mengikuti agama tersebut, yaitu tamassak bi kitabillahi, ya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kitabnya Allah, Rabbina Azza wa Jal, Rabbnya kami Azza wa Jal, wa bisunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa maruhya anis sadah, dan yang diriwayatkan dari para pemimpin, yaitu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam ahli hadis. Dan demikian kami juga berpegang teguh, ya, wa bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah, dan kita memegang apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, semoga Allah memberikan pencerahan kepada wajahnya, artinya di sini adalah doa kebaikan. Nanti Allah wajahu, Allah memberikan kebaikan badannya, wa rafa'a darajatahu, dan mengangkat derajatnya, wa ajzala masubatahu, dan juga mengekalkan paharanya, qailuna, ya, dengan apa yang mereka katakan, walamma khalafa qawlahu mukhalifun, maka orang yang menyelisih perkataan Imam Ahmad maka dia adalah menyimpang. Ini yang dikatakan oleh Abu Hasan Asy'ari, li'annahu al-imam al-fadil ra'isul kamil, karena Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah imam yang memiliki keutamaan dan pemimpin yang sempurna. Alladzi abana Allahu bihi al-haq, di mana Allah Azza wa Jalla membangun dengan Imam Ahmad ini dengan i'tiqad yang hak, dengan keyakinan yang benar. Wa qama bihi bid'ah al-mubtadi'in, dan mematahkan pemikiran bid'ahnya orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, dan juga zighal za'irin, dan penyimpangan orang-orang yang menyimpang, wasyakka syatin, dan orang yang ragu dengan orang-orang, keraguan dari orang-orang yang ragu. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada Imam, ya, Imam Ahmad. Sampai selesai. Ini yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Fahada tasrihun minhu biruju'i ila madhab salaf alladhi yumassiluhum al-Imam Ahmad, wa annahu qail bi aqwalihi mukhalifun lima khalafaha, wa al-Imam Ahmad nafsahu kana syadidan ala kulabiyah. Nah, ini kaitannya, kenapa Imam Ahmad dijadikan sebagai patokan terhadap rujuknya beliau? Karena Imam Ahmad ini adalah orang yang paling dahsyat dalam mematahkan pendapatnya, ya, kulabiyah, ya, golongan kulabiyah tadi. Walidzalika hajar al-Haris al-Muhasibi likaunihi kulabiyah. Dan juga al-Haris itu, ya, beliau Imam Ahmad bin Hanbal juga mengisolasi, tidak menganggap Al-Haris Al-Muhasibi karena dia itu adalah pengikutnya Qalabi. Qaul tsani an al-Asy'ari lam yarji' an madhhab Qalabiyah ruju'an kamilan, wa innama iqtaraba min ahli sunnah wal jamaah fi katsirin min al-masail. Kenapa yang kedua, bahwasanya Ibnu Hasan Asy'ari itu rujuknya, kembalinya ke madhab salafus soleh, ahlu sunnah wal jamaah, ini hanya sebagian saja. Ini masih ada asar, ada pengaruh dari Qulayb. Ini hanya sedikit saja. Kemudian rajaha hadal qawl Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa wairuhuma. Dan ini dirajihkan, perkataan ini menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim dan selain keduanya. Wa in kana Asy'ari fil ibadah qad qaruba katsiran min madhab ahli sunnah illa annahu qad baqiyat alaihi baqaya min madhab Ibnu Qulayb. Dalam ibadah walaupun sudah banyak yang mendekati pemahaman ahli sunnah wal jamaah, tapi masih ada sisa-sisa apa yang tercetus dari pemikiran Qulayb. Ini Ibnu Qulayb. Kemudian Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wal Asy'ari wa in kana min talamidatil Mu'tazilah tsumma taba fa innahu kana tilmid al Juba'i wa mala ila tariqa Ibnu Qulayb wa akhadha an Zakaria As-Saji usul hadits bil Basrah tsumma lam lima lamma qadama Baghdad akhadha an Hanabiliyah di Baghdad umuran usra wa dhalika akhir umurihi akhir amrihi kama dzakarahu wa ashabuhu fi kutubihi. Syafi'i sendiri mengatakan wal Asy'ari, Asy'ari Abdul Hasan Asy'ari maksudnya, ini adalah walaupun beliau itu pernah jadi murid Mu'tazilah. Mu'tazilah ini yang berkaitan dengan keyakinan antara surga dan neraka. Ini ada penghuninya. Penghuninya itu adalah orang yang berbuat dosa besar. Dosa besar menurut mereka, ya. Kalau yang kemudian maksiatnya besar, dia masuk neraka. Ya. Kalau bagaimana dengan dia orang Muslim, ya. Kemudian dia berbuat dosa, apakah kemudian kekal selama-lamanya di neraka? Jawabannya adalah dia berada di antara surga dan neraka. Dan ini perkataan baina manzilatain. Ini ada dalilnya. Ini karena mereka matoknya dengan apa? Dengan akal. Mu'tazilah ini dengan akal. Dan Mu'tazilah, neo Mu'tazilah ini adalah dulu yang pernah ada, itu adalah saudara-saudara kita dari Hizbut Tahrir. Ya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan mereka hidayah agar rujuk kepada pemikiran yang benar. Sehingga di sini tentang pemikiran Mu'tazilah, kemudian Abu Hasan Asy'ari itu menjadi muridnya Jubai. Jubai siapa? Imam besar dari golongan Murji'ah. Dan ini dan juga beliau punya kecenderungan untuk melakukan pemikiran Ibnu Kulab. Ibnu Kulab tadi yang kaitannya dengan kita yang nyeleneh tadi. Karena mengambil dari Zakaria As-Saji usul hadis, dan dia mengambil juga usul hadis bil Basrah. Ketika mengunjungi Basrah, beliau mempelajari usul hadis, dan juga ketika nyampe di Baghdad, beliau belajar dari madhab Hanabilah. Ya, perkara yang lain. Maka ini yang terjadi akhirnya beliau yang dipelajarinya seperti itu. Ini yang diceritakan oleh pengikut-pengikutnya dalam kutub kitab mereka. Ini di dalam Majmu' Al-Fatawa. Nah, ini kaitannya dengan Asy'ariyah. Nah. Sekarang kaitannya kembali lagi tentang kitab Shahih dan Sunan Jamaah. Mereka mengatakan qalu, sedangkan Mu'tazilah aujabul hikmata. Mu'tazilah itu mewajibkan hikmah. Harus ada hikmah dong. Kalau Asy'ariyah mengatakan tidak ada hikmah. Tidak ada hikmah. La budda anna kullama fa'alahu Allah fa huwa li hikmatin. Ya, Mu'tazilah mengatakan harus ada pada setiap apa yang dilakukan Allah Azza wa Jalla itu pasti ada hikmahnya. Yaquluna, mereka mengatakan laisa li hikmati li alla nujibu 'ala Allah bi'uqulina. Jadi wahabulan yaqulun, mereka mengatakan laisa li hikmati li alla nujibu 'ala Allah bi'uqulina. Kita termasuk hikmah kalau kita itu mewajibkan bahwa bagi Allah itu ada hikmah. Itu tidak sesuai dengan akal kita. Fa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada mereka ai lil asy'ariyah, kepada asy'ariyah pengikutnya Abu Hasan Asy'ari, asy'ariyah ayo, nahnu nuthbitul hikmata, kami itu menetapkan hikmah, walakinna lasna nahnu alladhi yuqaddirul hikmata, kita menetapkan hikmah tapi bukan kita yang mentakdirkan hikmah, artinya menilai hikmah tersebut. Kita sebagai makhluknya tidak bisa menilai hikmah Allah Azza wa Jalla. Fal uqulu la tafridu 'ala Allah syai'an. Dan akal kita itu tidak bisa mewajibkan sesuatu apapun terhadap apa yang Allah lakukan. Ya. Wa illa fa na'lamu anna Allah lam yakhruq syai'an abathan aw la'iba. Kalau tidak, kita mengetahui bahasanya Allah itu tidaklah menciptakan sesuatu dengan apa? Sia-sia dan main-main. Ya. Wala yashra'u syai'an abathan aw la'iban. Dan begitu pun Allah Azza wa Jalla tidak membuat syariat yang itu sia-sia dan main-main. Wa man dhanna dhalika faqad dhanna billahi dhanna su'. Barang siapa yang mengira demikian, maka itu adalah perkiraan yang jelek, don yang jelek. Nah, maksudnya gini, Anda jelaskan pada hampir sekali. Bahasa mudahnya, dalam Islam ini banyak sekali pemikiran-pemikiran. Ya. Allah Azza wa Jalla memberikan pemikiran yang satu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pada saat itu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada, Islam tidak berpecah, Islam satu. Dalilnya apa? Untung. Untung. Karom. Uhrijan. Kalian itu sebaik-baik umat yang apa? Ukhrijat linnas. Hah? Enggak artinya, Mas. Ewan. Dikeluarkan kepada manusia. Maksudnya apa di situ? Kuntum di sini kepada siapa sih? Kalian kaum muslimin atau kalian para sahabat? Itu khitabnya, khitab syar'inya ini bukan kaitannya dengan kaum muslim secara umum. Tapi di situ adalah ketika turunnya wahyu itu khitabnya kepada para sahabat. Kuntum ai ya antum ya ayyuhal ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebaik-baik manusia yang pernah dikeluarkan, pernah disitakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Ya. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla ketika memberikan syariat, ya. Syariat zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamannya tabi'in, itu adalah sebaik-baik zaman. Dalilnya apa? Qarun nasi qarni, summa ladiyakum, summa ladiyakum. Sebaik-baik generasi adalah generasi, kemudian generasi sahabatku, generasi tabi'in, tabi'in tabi'in, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasannya ketika zaman Islam pertama tidak ada perpecahan, Mas. Tidak ada perpecahan. Menjadi perpecahan ketika apa? Semakin lama semakin orang itu bisa mempelajari agamanya. Dia mempelajari agamanya sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Mereka terkena pengaruh dari filsafat. Mereka terkena pengaruh dari orang-orang kafir. Memahami Islam sebagaimana dipahami dengan logika. Ini mulainya pecahnya kaum muslimin. Makanya Nabi SAW bersabda dan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Imam Hakim dan yang lainnya, ala inna ummati sataftariku ala salatan wa sab'in kulluhum finnar ila ta'ifatan wahidatan man hiya ya Rasulullah ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu ingatlah bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan semuanya masuk neraka. Hanya satu yang selamat. Para sahabat saat itu bertanya kepada Nabi Sosan, man hiya ay laisa hiya. Para sahabat bertanyanya, siapa yang selamat? Bukan 72 golongan yang masuk neraka. Itu kira-kira menunjukkan apa? Menunjukkan kecerdasan para sahabat saat itu bertanya yang selamat. Dan itu menunjukkan hikmah dalam dakwah, antum itu memilih yang selamat, bukan sibuk dengan apa? Kesalahan. Sibukkan dengan yang selamat. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus salih itu selamat. Jangan antum disibukkan dengan sesuatu yang untuk membantah sana membantah sini. Habis waktu antum. Pemilis ini. Dakwah dengan bantah-bantahan bukan dakwah yang hikmah. Tapi itu haknya orang-orang yang mempunyai ilmu. Sedangkan kita yang belajar itu jangan sibukkan dengan yang seperti ini. Sibukkan dengan ilmu. Oleh karena itu, ketika para sahabat, man hiya ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah, ma ana alaihi al-yawm ashabi, apa yang orang-orang itu berpegang teguh pada apa yang aku dan sahabatku hari ini pegang. Maksudnya bang, apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW dan petunjuk salafus saleh pada zaman ini. Dan Islam itu berlaku sama sepanjang masa ya seperti itu, bukan mengikuti zaman. Itu bedakan. Islam berlaku untuk sepanjang masa, bukan Islam mengikuti zaman. Salah. Inilah yang didengungkan orang-orang liberal. Ketika mereka itu berbicara tentang Allah Azza wa Jalla, mereka dengan akalnya. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ada orang Arab ke Bali, kemudian ucul-ucul semuanya. Nah, itu aslinya seperti itu. Ya. Makanya dulu di orang Arab, ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia karena Allah Azza wa Jalla mengetahui di bumi itu sudah ada pakaian, maka dikasih pakaian. Tapi aslinya telanjang. Allah Maha. Dari mana pemikiran seperti itu? Ini adalah orang-orang benar. Yang Allah cabut hidayah, hidayah takut berbicara tentang yang gaib, tentang sesuatu yang tidak pada akalnya dia, itu dicabut dari hatinya dia. Kemudian dia berbicara seolah-olah mengetahui semua. Nasallahu sallam. Makanya antum lihat. Antum lihat apa? Orang lain seperti itu, antum tidak akan cocok. Ngomong apa saja tidak akan nyambung. Apa sebabnya? Sebabnya Nabi SAW sudah mengatakan, al-arwahu junudun mujannada idza ta'arrafa ikhtalafa idza tanaqara ikhtalafa idza tanaqara biha ikhtalafa. Apa maksudnya Nabi SAW? Jadi ruh itu seperti pasukan tentara yang ada divisi-divisi batalion-batalion. Kalau saling ketemu, saling mengenal, sama pemikirannya, maka ikhtalafa, berkumpul bersatu. Kalau idza tanakara, kalau saling mengingkari, saya gak kenal dia, jangan deket-deket, jangan kumpul dengan saya, ikhtalafa, maka akan bercerai-berai. Itu bukti bahwasanya orang yang menginginkan kebaikan akan Allah mudahkan ketemu dengan orang-orang yang ingin menginginkan kebaikan itu. Dan orang yang tidak menyenangi kebaikan akan dikumpulkan pula dengan orang-orang yang tidak menyenangi kebaikan. Nukahamin, nukahamin. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza Wajalla bahwasanya semoga Allah Azza Wajalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang berusaha menjadi baik. Agar kita didekatkan juga dengan orang-orang yang berusaha dengan baik pula. Bahkan kita didekatkan dengan ilmu yang itu adalah kebaikan hakiki. Nah. Kemudian qauluhu wa nu'minu bi anna lahu mulkas samawati wal ardi. Kita mengimani bahwasanya bagi Allah ini adalah mulkas samawati. Kerajaan, kekuasaan langit dan bumi. Khalqan wa tadbiran fahuwal khaliqu wa huwal mudabbir. Yaitu penciptaan dan pengaturan. Allah lah yang maha mencipta dan maha mengatur. Makanya antum sekarang lihat, siapa yang mengatur antum untuk duduk di majelis ilmu ini? Siapa? Kekuatan antum, sehatnya antum, atau karena antum itu diajak sama teman antum, tetangga antum, atau karena di sini ada kopi enak? Enggak, bukan. Allah Azza wa Jalla yang memudahkan. Dan kita berkumpul ini karena kita cinta sama ilmu. Karena di sini tidak ada sahadat, tidak ada sertifikat. Kalaupun nanti kita punya yayasan, kemudian anak tumtumi satu-satu sudah belajar antum sahadat, ini tidak ada manfaat. Tidak ada namanya satupun piagam yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tidak ada satu piagam pun sertifikat ijazah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka kecuali takwa kepada Allah Azza Wajalla. Dan cara untuk bisa mendapat takwa kepada Allah Azza Wajalla, iman kepada Allah Azza Wajalla adalah dengan menuntut ilmu. Nah, ini ya Allah, man yu'adzin masrur, Allah mubarak. Fil makhlukat ma huwa akil falimada ukbira di ma adalatu ala ghairil akil amma yashmalu akil wa ghairihi. Sekarang bertanya, di dalam ayat kenapa disebutkan yakhlukuma yasha, Allah itu mencipta apa saja, kata apa saja. Nah, sedangkan apa saja itu kaitannya dengan apa? Ghairu akil, sesuatu yang tidak ada akalnya. Apa? Sedangkan ma'anna nara fil makhluqat, kita mengetahui bahwasanya makhluk-makhluk Allah azza wajalla bahwa akil itu ada yang punya akal. Falimadza ukhbira bima? Bagaimana ungkapan itu digunakannya dengan ma? Yang menunjukkan adalatu ala ghairi akil, yang menunjukkan pada selain yang punya akal. Jadi kalau yang berakal bahasa Arab itu man. Kalau ma itu ghairi akil. Wa man lil akil. Ini tadi. Ya. Ini antara bahasa Arab. Ya, semoga Allah azza wajalla memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab lagi. Semangat, makanya semangat. Nah, nah. Amma yashmalu aqil wa ghairihi. Sedangkan ma di sini ya bisa meliputi akil dan yang lainnya. Makanya qalu mereka berkata orang-orang li'anna ghairu aqil aktsaru minal aqil. Karena yang tidak punya akal itu lebih banyak dari yang punya akal. Maksudnya dari semua makhluk Allah azza wajalla yang mempunyai akal dan tidak mempunyai akal jauh lebih banyak yang tidak mempunyai akal. Maksudnya seperti itu. Wa hadza sahihun, dan ini sahih. Li'anna hunaka ajsaman katsiratan ghairu aqilatin. Ini ada ya banyak makhluk Allah azza wajalla yang tidak punya akal. Wa hunaka sifatun fil aql ya makhluqatun lillah, dan ada sifat yang di situ berakal dan itu semuanya adalah makhluk bagi Allah azza wajalla. Wa sifatu nafsuha tusafu bi ghairi aqli, dan sifat ya sifat itu sendiri itu disifatkan bahwasanya itu tidak ada akal. Kalau langsung sekarang pertanyaan, malaikat itu punya akal atau tidak? Siapa yang bilang tidak? Malaikat itu punya akal. Malaikat itu punya akal. Dan itu kita sudah pelajari di dalam kitab Usul Salafah. Bahwasanya kata-kata yusabbihullah bertasbih kepada Allah azza wajalla ma fis samawati wal ard, apa yang di langit dan bumi bertasbih, artinya bukan kemudian mereka seperti mesin, tidak, tapi yakin. Dalam penjelasan para ulama bahwasanya malaikat itu berakal karena mereka itu ketika Allah azza wajalla memberikan wahyu mereka tersungkur, takut, dan takut ini tidak mungkin dibuat kecuali bagi orang yang bagi sesuatu yang punya akal. Kamu di sini, ini contoh saja. Kaitannya dengan malaikat itu berakal. Li'anna hunaka ajsaman katsiratan ghairu aqilatin. Ini ada makhluk yang lainnya yang banyak yang punya akal. Nah, sifat ini sendiri, ya, itu di tidak punya akal. Ya. Sifat, maksudnya misalnya apa? Sifat marah. Apakah marah itu berakal? Bisa menentukan sendiri? Tidak. Fasoral an ghairu aqil aktsara bikathira minal aqil. Maka yang tidak punya akal jauh lebih banyak daripada yang punya akal. Dan dalam bahasa Arab itu al ghalib yuhkam annahu ghalib, yang dominan itu dihukumi sebagai apa? Yang menguasai, yang mengalahkan, yang dominan. Jadi kalau misalnya dominannya tahu laskar. Sekarang di sini yang pakai peci dan tidak pakai peci berapa orang? Semuanya pakai peci kecuali Fauzan, Bidat sama lagi. Nah, aja. Dua. Aywa. Mas Cik. Nah, itu kaitannya tiga banding seluruhnya, yang seluruhnya ini namanya ghalib, lebih dominan. Maka yang dominan ini mewakili yang tiga ini. Makanya karena yang akil itu lebih sedikit daripada yang ghair akil, maka ghair akil disebutkan untuk mewakili yang akil. Maka disebutkan yakhluqu ma yasha, bukan man yasha. Ini adalah faedah dari malam ini, untuk mengetahui tentang faedah ayat yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Bukan berarti apa saja yang Allah kehendaki berarti tidak ada akalnya. Sebagaimana tanggapannya orang-orang Mu'tazilah. Paham di sini? Kalau ma yakhluqu ma berarti manusia tidak diciptakan tapi ada dengan sendirinya. Ini kebanyakan orang-orang liberal seperti itu. Menafsirkan ma karena itu adalah ma li ghairi aqil. untuk sesuatu, bukan siapa. Ya. Li'anna al-aqil fihi sifat wa hiya ghairu aqilatin. Nah, itu akal itu sebenarnya adalah punya sifat di mana dia itu pun tidak punya akal. Jadi secara pembahasan takribuddin. Makanya di sini dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan pemisalan untuk memahamkan apa akal logika kita agar sampai pada maklumat yang dituju. Jadi kaitannya faedahnya kajian kali ini apa? Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Itu maksudnya apa saja bukan berarti apa itu tidak berakal. Dan bukan maknanya ayat itu diganti dengan yakhluqu man yasha. Menciptakan siapa saja yang Allah kehendaki, bukan. Tapi Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.